Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan, faslun, hal yajibu 'alal muallimi wal wali taklifu as-sabiyyi al-mumayyizi at-taharata li hamlil mushafi wal lawh alladhaini yaqra'u fihima. Ya, tentang hukum seorang guru Al-Qur'an atau wali si anak kecil. Anak kecil yang sudah tamyiz tapi belum balik. Ya, apakah ya wajib bagi si guru atau wali si anak untuk memaksa si anaknya ini harus taharah terlebih dahulu? Ya, memaksa si anak harus taharah terlebih dahulu untuk memegang mushaf Al-Qur'an atau memegang lauh. Ya, lauh itu papan yang biasa digunakan untuk hafalan Al-Qur'an. Yang papannya tersebut ditulis, kemudian ya orang yang menghafal Al-Qur'an membaca dari papan tersebut. Ya, metode ini metode tradisional, sudah ratusan tahun yang masih digunakan di beberapa negeri kaum muslimin, ya, seperti negeri Mauritania atau negeri beberapa negara Afrika Utara itu masih pakai metode ini. Kan ini metode para ulama terdahulu dan ini metode yang bagus sekali. Ya, Masya Allah, ada beberapa syekh kami yang beliau belajar dengan metode ini, yakni metode lauh, dia tulis sendiri Al-Qur'an tersebut dengan tangannya, kemudian dia hafalkan ya berulang kali, puluhan kali, bahkan sampai ratusan kali, hanya bagian yang ia tulis saja, kemudian bagian itu dihapus di hari itu. Di hari besoknya dia tulis bagian yang lain. Ya, kata syekh yang pernah mengalami metode belajar seperti ini, bagian yang sudah pernah ditulis, sudah pernah dihapus, sudah dihafal dan sudah dihapus tersebut, insya Allah tidak akan lupa selamanya. Ya, walaupun dia tidak pernah pegang mushaf sama sekali. Ya, seumur-umur dia tidak pernah pegang mushaf. Dia hanya pakai metode seperti itu. Tulis sekian untuk hari ini lalu dihapus. Itu metode lauh namanya. Ya. Maka bagaimana ketika ada anak kecil yang dia tamyiz tapi belum balik, apakah harus dipaksa untuk taharah terlebih dahulu atau tidak? Kata Imam Nawawi rahimahutaala, fihi wajhan masyhurani li ashabina. Ada dua wajah. Ya, wajah itu ya dua pendapat dari para ashaf ulama Syafi'iyah, para pembesar ulama Syafi'iyah. Ya, dan wajah yakni pendapat yang paling sahih, asahuhuma indal ashab la yajibu lil masyaqqah. Pendapat yang lebih sahih adalah tidak wajib. Ya, tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Lil masyaqqah, karena itu menyulitkan, menyulitkan si anak. Ya. Kenapa lebih sahih itu tidak diwajibkan? Pertama, si anak itu dia aslinya belum balik. Ya, anak yang belum balik itu belum terkena taklif, yakni dia tidak ada kewajiban untuk melakukan kewajiban dan tidak ada kewajiban untuk menjauhi yang haram. Ya, aslinya si anak tidak ada kewajiban. Ya, bahkan dalam syariat Islam saja yaitu diperintahkan hanya mimbabi targhib, bukan mimbabi taklif, dalam hal dalam artian wajib melakukan syariat-syariat Islam. Dia tidak wajib. Kalaulah si anak ya dipaksa untuk taharah, kemudian dia membaca Al-Qur'an dalam keadaan terpaksa tersebut, ya justru itu membahayakan bagi psikologi si anak. Yani dikhawatirkan justru nanti dia sudah besarnya benci dengan syariat Islam. Wah, saya di kecil dulu dipaksa untuk ini dan itu, padahal kan saya ya masih kecil. Ya, Islam tidak demikian, tidak memaksa yang keadaannya si anak itu belum wajib. Ya, belum wajib. Maka ya, yang lebih tepat adalah tidak dipaksa si anak tersebut untuk taharah. Kenapa? Karena hukum asalnya dia belum terkena taklif.